dua lagu lagi kita akan suguhkan. Yuk, kembali lagi belakang sana juga sudah siap untuk menghibur Anda. Ada Nisa Sabian dan juga ada Anissa kembali untuk Anda. Yuk, Sabian Gambo!